بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ العلامة المحدث أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادي رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين masih pada pembahasan bab ma yu'fa anhu fi salati li hajah. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, haddathana Abu Taubah, qala akhbarana Muawiyah, ya'ni Ibn Salam, an Zaidin, يعني ابن سلام أنه سمع أبا سلام قال حدثني السلولي أبو كبشة أنه حدثه سهل ابن الحنظلية سمعتني؟ تلي؟ أيوة bahwasannya menceritakan kepada beliau Sahl ibn Hanbaliyah annahum saru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yauma Hunain, bahwasannya mereka berjalan, ini para safar perang, safar jihad. Mereka berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada waktu perang Hunain, pada hari Hunain. Fa'atnabu as-saira. Mereka bersungguh-sungguh di dalam menempuh perjalanan. Al-iqtinab fi syai' al-mubalaghatu fihi, mereka sungguh-sungguh serius dalam menempuh perjalanan. Hatta kana asyiyatan, hingga tiba waktu asyiyah, waktu petang. فحضرت صلاة عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Lalu tiba datang waktu salat di sisi Rasulullah صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجاء رجل فارس. Tiba-tiba datang seorang laki-laki mengendarai kudanya. Faris, pengendara kuda. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni intalaqtu baina aydikum, sesungguhnya aku tadi sudah berangkat mendahului kalian, di depan kalian. Hatta tala'tu jabala kadha wa kadha, hingga aku menaiki, melihat, menyaksikan gunung ini, bukit ini. Fa idza ana bihawazin, tiba-tiba saya berada di kafilah Hawazin. Ini di Hunain tempatnya. Bani Hawazin. Ala bakrati abaihim bi dha'nihim wa na'amihim wa sya'ihim. Tiba-tiba saya di Hawazin. Pada tempat kumpulnya moyang-moyang mereka. Bi dha'nihim. Di rumah-rumah mereka. Dha'nun. Tempat domisili. Tempat tinggal. Wa na'amihim, onta-onta mereka. Wa sya'ihim, kambing-kambing mereka. Ijtama'u ila Hunain. Mereka semuanya telah berkumpul di Hunain. Artinya mereka siap tempur, siap perang. Sudah mengumpulkan pasukan mereka, sudah mengumpulkan hewan-hewan ternak mereka, onta-onta mereka, kambing-kambing mereka, sudah kumpul di Hunain. Dia sudah menyaksikan itu semuanya. Fadabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam senyum. Waqala, seraya bersabda, tilka ghanimatul muslimina gadan insyaallah. Itulah ghanimahnya kaum muslimin besok insyaallah. Yang kamu saksikan tadi akan menjadi ghanimah bagi kaum muslimin besok. Ini hadis, ini lafaz menggambarkan sudah mendapatkan bisyarah, kabar gembira bakal menang. Thumma qala, kemudian beliau bersabda bertanya, man yahrusun al-lailah, siapa yang menjadi horas kita malam ini? Siapa yang menjadi penjaga kita, security kita malam hari ini? Dia haris menjaga, ya, jaga malam, tidak tidur, menjaga pasukan-pasukan kaum muslimin tadi. Qala Anas ibn Abi Marthad al-Ghanawi, maka berkata sahabat Anas bin Abi Marthad al-Ghanawi, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah SAW. Qala farkab, kalau begitu naik tunggangan kamu. Irkab, naik tunggangan kamu. Farakiba farasan lahu, dia pun menaiki menunggangi kuda miliknya. Wa jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dia pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul berkata kepada dia sallallahu alaihi wasallam, istaqbil hadha syi'ba. Hendaklah engkau menghadap ke lembah ini. Hatta takuna fi a'lahu, hingga engkau berada di bagian atasnya. Wala naghurranna min qibalika al-lailah, dan sungguh-sungguh jangan sampai kita tertipu ghurra malam ini dari sisi kamu. Artinya kamu yang menjaga malam ini, kamu menghadap ke arah lembah ini, jaga kita semua. Jangan sampai tertipu kelewatan. Qala falamma asbahna, berkata sang rawi ketika kali di keesokan pagi, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila musallahu. Rasulullah SAW keluar ke musallanya, ke tempat salatnya. Faraka'a rak'atain, beliau mengerjakan dua rakaat. Thumma qala, beliau bertanya, hal ahsastum farisakum, apa kamu merasakan pergerakan faris kalian, penjaga kalian yang menaiki kuda tadi. Qalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, ma ahsasnahu. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak merasakannya. Jadi, kayak tidak ada pergerakan orang ini. Apa ada dia? Tidak merasa ya Rasulullah, tidak ada orangnya ini. Fawwaba bisalah. Maka boleh memerintahkan untuk diikamati sholat. Tathwib, itu perintah untuk mengumandangkan iqamah. Kalau subuh, tathwib itu ucapan as-salatu khairu minan naum. Tapi yang dibawakan sekarang iqamah. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yusalli. Maka beliau pun salat sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaltafitu ila syi'bi. Hadza huwa syahid. Ini yang menjadi argumentasi bab ini. Beliau pun salat dan beliau menoleh ke arah lembah. Kenapa kok menoleh ke arah sana? Tempatnya sang Haris tadi, penjaga yang ditugaskan Rasul tadi dengan naik kuda. Beliau salat sambil menoleh ke arah lembah tadi. Gitu. Hatta idza qada salatahu wa sallam, hingga ketika beliau menyelesaikan salat dan mengucapkan salam, faqal, beliau mengatakan, abshiru faqad ja'akum farisukum. Abshiru, bergembiralah kalian, telah datang faris kalian. Hadza syahid. Salat yang mestinya menghadap ke arah depan, ke arah depan atau menghadap ke arah tempat sujud, beliau menghadap ke arah mana nih? Ke arah lembah. Ya, nolehnya ke arah lembah. Entah miring-miring sebelah kanan atau miring sebelah kiri, al-muhim tidak menghadap ke arah biasanya. Hakata, noleh. Memperhatikan siapa ini? Faris tadi itu. Ada enggak orangnya ini? Datang enggak orangnya ini? Hadza huwa syahid. Ini dimaafkan meskipun bukan termasuk gerakan sholat. Dimaafkan, diperbolehkan li hajatin, dikarenakan sebuah hajat. Difaham ya? Hadza yajuz. Qala faja'alna nanzur ila khilal syajaf syi'bi. Kita pun mulai melihat-lihat di sela-sela pepohonan di lembah tersebut. Mana ini orang ini? Dilihatin. Fa idza huwa qad jaa. Ternyata dia juga telah datang, Faris tadi. Hatta waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hingga dia berhenti berdiri di depan Rasulullah SAW. Fasallama, dia pun menyampaikan salam. Waqala, dia mengatakan, innin talaktu, sesungguhnya aku tadi pergi. Hatta kuntu fi a'la hadha syi'bi, hingga aku berada di atas lembah ini. Haitsu amarani Rasulullah SAW, di tempat sesuai dengan yang Rasul perintahkan kepada aku sallallahu alaihi wasallam. Falamma asbahtu, ketika aku berpagi hari, ittala'tu syi'batain kilayhima, saya pun melihat kedua lembah. Kedua lembah, dua-duanya. Falam ara ahadan, aku tidak melihat siapapun di situ. Kosong. Tidak ada pasukan yang datang. Tidak ada pasukan musuh yang menyerang. Kosong semuanya. Tak lihatin semuanya, kosong dari siapa-siapa. Faqala lahu Rasulullah SAW. Lalu Rasul bertanya kepada dia SAW, hal nazalta layla? Apakah malam ini kau singgah beristirahat? Qala la. Tidak ya Rasulullah. Illa musalliya. Au qadiyan hajatan. Tidak, kecuali sholat atau buang hajat. Sehingga dia betul-betul dia ini fokus dengan tugasnya. mengawasi wilayah sekitar, menjaga pasukan kaum muslimin, mengamati pergerakan musuh. Dia hanya sholat malam, subuh, atau dia buang hajat. Selebihnya tidak terjaga. Faqalahu Rasulullah SAW, maka beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, qad awjabta, bagus, engkau telah menunaikan kewajiban kamu. Fala alaik, tidak ada masalah bagi kamu, alla ta'mala ba'daha, engkau tidak beramal setelahnya. Bagus, kamu telah mengerjakan tugas kamu, tidak ada masalah setelah ini. Artinya, betul-betul amanah, seperti yang ditugaskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala asy-syekh rahimahullahu ta'ala, hadza hadithun sahihun rijaluhu rijalus sahih. Wa hadza wadih. Syahidnya pada kata-kata yusalli wa huwa yaltafitu ila syi'bi. Di sini beliau salat dan memandang menoleh ke arah lembah tempat sang Faris ditugaskan. Gerakan di luar salat namun lihajatin, dikarenakan sebuah hajah, sehingga diperbolehkan, tidak membatalkan sholatnya. Barakallahu fikum. Bahadza wadih. Selebihnya ini berkaitan dengan masalah perang, terkait dengan perkara jihadin fi sabilillah. Barakallahu fikum. Naam. Qala rahimahullahu ta'ala, dibaca lagi supaya yang dihafal yang pendek gitu ya. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, haddathana Ahmad ibn Hanbal wa Imam Ahmad bin Hanbal wa Musaddad bin Musarhad al-Basri Abu al-Hasan, wa hadha lafdhuh, إن لفتنا باليوم. قال أخبرنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا برد عن الزهري عن عمرو بن الزبير عن عائشة قالت dari Aisyah semoga Allah meridhai berkata, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم dahulu رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحمد, berkata Ahmad dalam hadisnya, yusalli, yani Rasul salat, wal babu alaihi mughlaq, dan pintunya tertutup atas beliau. Jadi beliau salat menghadap ke arah pintu, kiblatnya itu arah pintu, pintunya tertutup. Fajitu, katanya Aisyah, saya pun datang. Fastaftahtu, saya minta dibukakan pintu. Qala Ahmad, berkata Ahmad dalam hadisnya, fama sya, Rasulullah berjalan. Kira-kira berapa langkah ini jalannya? Hah? Melangkah, bayangannya antum dari kamar belakang sampai ruang tamu gitu ya. Hah? Berapa langkah ini? Jadi kamarnya Aisyah di mana tempatnya? Rumahnya Aisyah di tempat-tempatnya di mana? Menempel di Masjid Nabawi. Di bagian arah kiblatnya. Rumahnya Aisyah tidak sebesar kontrakannya antum. Kamar hanya hujroh. Sehingga kalaupun melangkah itu tidak lama, tidak panjang langkahnya. Satu, dua langkah, nyampe ke pintu. Dipahami ya? Hadza huwa. Famasha. Beliau berjalan, fafatahali, dan membukakan pintu untuk aku. Thumma raja'a ila musallahu. Kemudian, beliau kembali ke musallahnya, tempat salatnya. Wadhakara anal baba kana fil qiblah, dan beliau menyebutkan pintunya di arah kiblat. انتهى. قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح لبرد يعني هو ابن سنان وقد وثقه ابن معين وغيره كان في تهذيب التهذيب. هذا الحديث akhrajahu Tirmidzi fa qala rahimahullah haddatsana Abu Salamah Yahya bin Khalaf qala akhbarana Bishr bin Fadl bih thumma qala hadzal haditsu hasanun gharib wa akhrajahu An-Nasa'i rahimahullah wa Ahmad intaha. Ini juga demikian barakallahu fikum, beliau mengerjakan beberapa tindakan, beberapa gerakan di luar sholat. Yang pertama, masya, berjalan. Yang kedua, fataha li zaujati, membukakan pintu untuk istrinya. Ini li haja, kala itu. Dikarenakan kamar yang kecil, pintu terkunci, istrinya di luar harus masuk, maka dibukakan pintu. Barakallahu fikum. Lain halnya kalau di rumah antum sekarang ini, misalkan antum sedang sholat di kamarnya antum, di kamar belakang atau kamar tengah, ruang tamunya pintu luarnya lumayan jauh, antum harus berjalan lika-liku melewati pintu kamar, ruang tengah, ruang depan, ruang tamu, amma hadzalla. Ini sudah ghairi hajah. Kalau terkait dengan yang seperti ini tadi, labas. Misal nih, misal. Antum di sini bukan kontrak rumah, kontrak kamar. Ada kan? Yang kontrak kamar? Ada ya, ada di sini ya. Yang kontrak kamar. Berdua sama istrinya. Satu kotak saja, gak panjang-panjang. Pintu cuma satu untuk masuk. Kamu kunci. Kamu di rumah, istri kamu misalkan sedang taklim, sedang ngajar, atau belanja di toko sebelah, atau sholat, barakallahu fikum. Sedang sholat, ketok-ketok pintu, mau minta masuk ini. Jarak antara kamu dengan pintu kan terlalu jauh. Labas, engkau berjalan satu dua langkah, buka kuncinya, kamu buka kunci, kamu buka pintunya, masuk, mundur lagi. Ada labas. Sehingga lihajatin. Tapi kalau yang saya gambarkan tadi, yang rumahnya gede, rumahnya panjang, yang banyak kamarnya segala macamnya, atau harus jalan-jalan sana kemari, lah itu sudah keluar dari hayatul musalli tamaman. Fahadalah. Barakallahu fikum. Dibahas misalnya ya? Mungkin tidak kalau disahkan gini? Hah? Ngapain kamu soal disahkan? Salat apa ini? Salat sunnah, jangan wajib. Mau di sini masjidnya sakan di sebelah kok. Salat sakan, memilukan kalau itu. Sunnah misalkan. Ah, salat sunnah. Assalamualaikum. Teman-teman yang lain dah lagi pada persiapan mandi semua. Kamu dah mandi duluan, kamu mengerjakan salat duha. Ah, kamu tutup pintunya. Ah, keterlaluan lupa, kamu kunci. Kamu tadi habis ganti baju segala macam, kamu kunci lupa. Atau sholat duha atau ba'diyah wudhu pas kiblatnya arah pintu, nggak jauh dari situ. Mau akbar sholat, datang temannya antum, assalamualaikum, pulan, dimana antum? Sudah antum maju satu dua langkah, buka pintu, mereka masuk. Dan yang masuk nggak boleh mengganggu dia sholat, nggak boleh bergurau. Dia lagi sholli, langsung antum tenang, pelan pelan masuk. Kesakan dengan tambah mengganggu temannya yang lagi sholat. Albihim li hajah. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, haddathana Ahmad ibn Muhammad ibn Jabwai al-Marwazi wa Muhammad ibn Rafi' qala akhbarana Abdul Razzaq qala abana Ma'mar al-Zuhri أن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة. Dari sahabat Anas bin Malik semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yushiru fi shalah. Beliau dahulu berisyarat dalam salat, nunjuk dalam salat. Yushir fi shalah. Qala Syekh rahimahullahu taala hadza haditsun sahihun ala sari syaikhain intaha. Jika demikian, isyarah fi shalih hajah dikarenakan sebuah hajat diperbolehkan dan itu bukan termasuk pembatal-pembatal salat. Sehingga dari beberapa riwayat yang telah kita baca, cukup banyak contoh-contoh yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW, gerakan-gerakan di luar sholat yang cukup banyak. Namun dikarenakan lihajah, maka ma'fu'an, dimaafkan, bukan termasuk pembatal sholat. Dan poin-poin di atas bisa dipraktekkan oleh umatnya. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala mustawab wa hadha kafi. Ada pun selain panjang akan dikaji insyaAllah pada perjumpaan pekan depan. Yang dihafalkan yang pendek. Bisa hadisnya Aisyah, bisa hadisnya Anas bin Malik, semoga Allah meridhai mereka berdua. Wallahu ta'ala alam bisawab, alhamdulillahi rabbil alamin.